Saya seorang pedagang, bagaimana hukumnya jika ada pembeli meminta nota yang lebih dari nilai yang dia belanjakan dengan alasan uang capek dan lainnya? Jangan kasih. Gak bisa, toko saya gak terima ini. Harganya sekian ya sekian. Jangan bantu. Tidak boleh berta'awun dalam kefasikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah, ya. Sama-sama maksudnya bertransaksilah gitu. Dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Enggak, saya enggak bisa. Gitu. Saya pernah temukan ada travel, ya, teman-teman yang punya travel juga tentu banyak contoh di sini ya. Dan saya tidak sebutkan travel, tapi ini umumnya. Dia rupanya bilang, bagaimana hukumnya? Pemiliknya bilang sama saya, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya punya kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga, baik pemerintah atau tidak, yang datang ke saya minta tiket palsu. Dia buat program, kantornya akan keluar kota, kemana dengan pesawat, ada akomodasinya sekian hari, setiap hari dikasih sekian banyak. Kemudian dia buat rekayasa, dia telepon pabrik itu atau dia telepon tempat yang dia akan belanja atau transaksi, dia mengatakan tinggal kirim barang sekian ke kantor saya atas nama ini atau ke rumah saya. Kemudian dia tidak berangkat untuk mendatangkan data supaya dapat transportasi akomodasi tadi, bahkan dibuat rekayasa palsu. Bagaimana hukumnya? Saya kan cuma jual covernya, haram, walaupun selembar kertas. Hati-hati teman-teman, saya sudah bilang dari awal, jangan bermain-main dengan sang pencipta. Bermain-main dengan manusia saja punya kedudukan, kita bisa hancur. Apalagi bermain-main dengan sang pencipta. Allah bisa merusak urat saraf antum seketika. Orang dipelintir sama Allah, urat sarafnya encok 2 minggu, gak bisa gerak. Dia bangun tidur, sakit lehernya, bantal yang disalahin. Salah bantal. Bukan salah bantal, lehermu salamnya saya pinjamkan, kata Allah, disyukuri gak? Allah bisa buat segala macam hal. Orang keluar dari rumahnya sehat, tiba-tiba tabrakan bisa mati. Jadi jangan main-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini peringatan dari Allah. Dan tentu saya hanya sekedar menyampaikan teman-teman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari hal yang telah diharamkan.